بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب أكسوهم مما تلبسون. Kita telah keluar dari bab sebelumnya, yaitu masih terkait dengan hak-hak yang semestinya diberikan kepada budak atau pembantu dan yang semakna dengan itu. Dan bab ini pun juga masih ada kaitannya dengan bab-bab sebelumnya, yaitu bab berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kalian pakai. Maka pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita di antara hak budak, di antara hak pembantu, di antara hak karyawan adalah ketika kita memakai pakaian, maka mereka pun juga memakai pakaian. Dan apa yang kita pakai, mereka pun juga seharusnya memakai yang semisal. Ya. Begitu juga ketika kita makan, mereka pun juga makan sebagaimana kita makan. Nah, ini diantara hak-hak yang harus ditunaikan terhadap budak, terhadap pembantu, terhadap karyawan atau yang semisal. Kemudian beliau memasukkan di sini hadis. Qala haddatsana Muhammad ibn Abbad, beliau gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Hatim ibn Ismail an Ya'qub ibn Mujahid abi Hazrata an Ubadah ibn al-Walid bin Ubadah bin Samit radhiyallahu an qala kharajtu ana wa abi natlubul ilm. Kata Ubadah ibn al-Walid, beliau adalah seorang tabi'i, ya, beliau adalah seorang tabi'in, anak daripada Walid bin Ubadah. Ya. Walid bin Ubadah adalah anaknya seorang sahabat, Ubadah ibn Samit. Jadi dia adalah cucu seorang sahabat, ma'ruf, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Qala kharajtu, aku keluar, kata Ubadah, ana wa abi, bersama bapakku. Siapa bapaknya? Al-Walid ibn Ubadah. Natlubul ilm fi hadzal hayy fil ansar, kami menuntut ilmu di perkampungan ini, yaitu perkampungan Ansar. Qabla an yahliku, sebelum mereka wafat, ya, sebelum mereka meninggal, Ubadah ibn Al-Walid sempat belajar bersama bapaknya di kampung tersebut, mengambil ilmu langsung dari para sahabat Ansar ridwanullah alaihim ajma'in. Fakana awal man laqina Abul Yasari sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali kami temui adalah seorang sahabat yang bernama Abul Yasar. Ya. Ada yang tahu siapa Abul Yasar? Semuanya, ya, barangkali ada yang tahu. Abul Haris, Abul Yasar siapa? Sahabat Nabi, siapa namanya? Ada yang tahu? Abul Yasar adalah Ka'ab bin Amr, ya, Al-Ansari. Nama beliau Ka'ab bin Amr Al-Ansari, yang Terdapat sebuah kisah yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Tarikh Al-Kabir, ya. Beliau meriwayatkan tentang kisah ini, ya. Satu ketika Rasulullah mengutus seorang wanita budak dengan suaminya, ya, kepada beliau seorang wanita dengan suaminya. Maka beliau pun berkata kepada Ka'ab bin Amr, ya, juallah kepadaku dengan sedirham, yaitu korma tersebut. Maka Abu Yasar menyatakan, beliau, ya, ta'ajjabtu a'jabatni, senang dengan wanita tersebut, ya. Kemudian beliau menyatakan, inna fil baiti tamran atyab min hadha, di rumahku ada korma yang lebih baik, lebih nikmat daripada ini. Maka dibawalah wanita tersebut ke rumah Abu Yasar, Ka'ab bin Amr, ya. Ketika di rumahnya, maka beliau pun mencium wanita tersebut, ya. Ini syaitan mengganggunya sampai dalam keadaan beliau mencium wanita tersebut. Maka beliau pun sadar dan keluar langsung di jalan. Beliau menemui Abu Bakar Siddiq, menyampaikan apa yang telah terjadi pada dirinya. Ya, ketika disampaikan begini, begini dan begini, fahalli min taubah. Pertama beliau katakan kepada Abu Bakar, halaktu, aku telah binasa, karena khawatirnya. Ya. Apa yang kau lakukan? Demikian diceritakan. Kata Abu Bakar, ya, ada jalan untukmu bertaubat. Jangan kau ceritakan kisah tersebut kepada siapapun. Ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau pun masih tetap ragu, khawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaannya, yang kemudian karena sebabnya diturunkan innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Ya. Artinya isyarat, ya. Ada pintu taubat baginya. Dan kebaikan itu menghapus kejelekan. Ya, ini diantara kisah yang terjadi dari Abu Yasar, radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi SAW. Qala wa ma'ahu gulamun lahu. Beliau mempunyai seorang budak, ya, seorang budak. Wa ala abil yasri burdatun wa ma'afiri, dan beliau mempunyai burdah. Ini pakaian, ya, jenis pakaian disebut burdah dan ma'afiri juga burdah, sama, namun dia dinisbatkan kepada ma'afir. Dikatakan ma'afir ini nama sebuah desa, ya, yang burdah tersebut, pakaian tersebut berasal dari desa tersebut, disebut ma'afir. Dan sebagian menyatakan bahwasanya ma'afir adalah sebuah kabilah, ya, maka dinisbatkan burdah tersebut karena mungkin dibuat oleh kabilah tersebut. Fa'ala kulli hal, intinya ma'afir adalah sebuah pakaian, ya, sejenis burdah yang dia bercorak, ya, pakaiannya bercorak, dia tidak polos-polosan. Qala wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri, begitu juga budaknya memakai pakaian yang sama jenisnya. Fakultu, maka sang anak muda ini Ubadah ibnu al-Walid, ya, menyatakan kepada Abu Yasar, ya ammi, wahai ammi, wahai pamanku, lau akhadta burdata gulamik wa ataitahu ma'afiriyak, wahai ammi, kenapa tidak engkau pakai burdah budakmu dan engkau memberikan ma'afirinya, ya, artinya biar dipakai, biar sama, maksudnya motifnya, Ya, karena ini dua jenis satu-satu makainya. Au akhadta ma'afiriyah wa ataitahu burdatak. Atau engkau mengambil ma'afirinya dia dan engkau memberikan burdahmu kepadanya. Kanat 'alaika hullatun aw 'alaihi hulla. Maka engkau pun mempunyai pakaian yang sama atas bawahnya. Hullah adalah pakaian yang dia terdiri dari thub dan rida, ya. Izar, ya, afwan. Dia rida dan izar. Pakaian yang ditutupkan di atas, kemudian sarung yang diikatkan di bawah. Sama-sama mempunyai pakaian dan jenisnya sama. Sama-sama ma'afiri. Satu-satu. Ya, jadi tidak berbeda. Maka beliau pun Abu Yasar famasaha ra'si, kata Ubadah ibn al-Walid. Kemudian Abu Yasar mengusap kepalaku, waqala, dan berkata, Allahumma barik fihi. Ya Allah, berikan barokah kepadanya, kepada anak tersebut. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, kata Abu Yasar, basara aynayya hatain, kedua mataku melihat, wasam'u udhunayya hatain, dan kedua telinga pun juga mendengar, wa wa'ahu qalbi, dan hatiku pun tahu, wa asyara ila niyati qalbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengisyaratkan kepada hati, niat, maknanya niat adalah sebuah semisal urat yang tebal yang digantungkan, yang bergantung hati pada kedua paru-parunya, ya, paru-paru seseorang, artinya hati. Beliau mengisyaratkan kepada hati, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, at'imuhum mimma ta'kulun, maka berilah makan kepada mereka dengan apa yang mereka makan, waksuhum mimma talbasun, dan berikan pakaian kepada mereka atas apa yang engkau pakai, wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwanu 'alayya min an ya'khudha min hasanati yaumil qiyamah. Maka kata beliau, aku memberikan sedikit daripada dunia atau bagian daripada dunia lebih mudah bagiku, lebih ringan bagiku, daripada kelak kebaikanku akan dia ambil yaumul qiyamah sebagai qisas, ya, sebagai qisas. Di dalam asar yang mulia ini dari seorang sahabiyun jalil, Abu Yasar, itu Ka'ab bin Amr radhiyallahu an, terdapat bagaimana hikmahnya Islam, bagaimana Islam memperhatikan, ya, orang-orang yang lemah, termasuk diantaranya adalah budak-budak, termasuk diantaranya adalah para pembantu, orang-orang yang lemah diperhatikan di dalam Islam. Ya. Di dalam hadis yang mulia ini, ya, diberitakan oleh Abu Yasar bagaimana, ya, takutnya beliau, sahabat Nabi radhiyallahu an, dikisos kelak yaumul qiyamah, ya, karena dikhawatirkan dia telah melakukan kezaliman dengan memberikan sesuatu yang lebih jelek daripada apa yang ia pakai, ya, daripada apa yang ia pakai. Fasyahid daripada hadis ini atau daripada asar ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan asar ini daripada babnya, yaitu memakaikan pakaian sebagaimana yang kita pakai, yang tidak harus sama persis, yang penting bukan pakaian yang compang-camping kita berikan kepada pembantu kita, ya, kepada pembantu kita. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini terdapat sekian fawaid, di antaranya adalah pentingnya thalabul ilm. Ya, pentingnya menuntut ilmu sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga para tabi'in dan atba'it tabi'in. Mereka senantiasa istiqamah di atas jalan ilmu. Ya. Di sini Ubadah ibn al-Walid menyatakan natlubul ilm fi hadzal hayy. Kami menuntut ilmu di tempat ini. Begitu juga di sini terdapat isyarat bahwasanya semakin tinggi, ya, semakin tinggi sanad yang didapat oleh seorang talibul ilm dari guru yang mempunyai sanad yang tinggi, maka semakin afdal, semakin afdal. Maka beliau Ubadah ibn al-Walid beserta bapaknya Walid ibn Ubadah belajar di perkampungan Ansar, karena mereka adalah orang-orang yang belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinilai lebih baik belajar pada mereka dibandingkan orang-orang yang tidak bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini terdapat isyarat penting, ya, terkhusus bagi para thalabatul ilm, bagi para penuntut ilmu, untuk senantiasa kita belajar, berjuang, berjihad dengan pena kita, dengan kitab yang kita miliki, ya, itu dengan thalabul ilm, ya, tidak berhenti di dalam menuntut ilmu. Sulit, sukar, ya, tidak ada kata sulit ketika kita mau berjuang, ketika kita mau belajar, ya. Jihad ini ada dua. Jihad dengan pedang, dengan senjata. Yang kedua adalah jihad dengan apa? Dengan hujjah dan burhan. Bagaimana kita berjihad dengan hujjah dan burhan? Dengan istimrar, terus di dalam menuntut ilmu. Tentunya kita harus sadar musuh-musuh Islam, mereka ini membidik Islam bagaimana caranya ahlul Islam jauh dari agamanya, sebagaimana syaitan yang berusaha dan berupaya untuk menjauhkan Bani Adam daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau melihat, ya, para a'da as-sunnah, mereka yang menjadi musuh-musuh sunnah, mereka menyatakan bahwasanya as-salafiyah adalah sebuah kelompok sebagaimana kelompok-kelompok yang lain, ya. Salafiyah adalah sebuah partai, ya. Sebagian mereka menyatakan as-salafiyah ini adalah marhalah az-zamaniyah, ya. Salafiyah itu cukup kita taruh di museum, ya. Zaman dulu, adapun sekarang kita ini hidup di masa modernisasi. Tidak butuh lagi kita terhadap salafiyah, terhadap madhabu salaf, ya. Ini ada yang seperti ini, banyak bahkan. Dan sebagian mereka menyatakan ini adalah muhdats, sesuatu yang baru, berdalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keselamatan. Artinya barakallahu fikum, a'da as-sunnah, a'da as-salafiyah, muntashar bikathrah, mereka tersebar amat sangat banyak di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain. Lantas bagaimana solusinya? At-tafaqquh fid-din. Belajar. Karena hanya dengan hujjah dan burhanlah yang bisa menjelaskan kepada umat ini tentang hakikat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk padanya adalah as-salafiyah. Salafiyah bukanlah sebuah firqah. Ketika Anda katakan firqah, na'am, namun ia adalah firqatun najiyah. Ia adalah ta'ifah al-mansurah. Ya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Thauban radhiyallahu an, Rasul menyatakan la tazalu min hadhihi al-ummah ta'ifah zahirina 'ala al-haq. Masih akan tetap ada daripada umat ini ta'ifah yang berada di atas kebenaran. La yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidak akan memadharatkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka. Tidak akan membuat mereka gentar. Tidak akan membuat mereka takut. Ya, di dalam menampakkan al-haq. Dan tidak akan membuat mereka berhenti di dalam menampakkan al-haq ketika seluruh manusia yang ada menyelisihinya. Ya. Makanya dikatakan sawadul a'zam. Ya, apa itu sawadul a'zam? Man kana 'alal haq. Mereka yang berada di atas al-haq walaupun bersendirian. Ya. Ketika Anda katakan ini adalah zaman, ya kalau Anda katakan tidak pas di zaman sekarang, lantas kita mengambil ilmu dari mana? Kalau bukan dari mereka, dari salafuna saleh. Ya. Maka ini butuh hujjah dan burhan dari para thalabatul ilm, dari mereka-mereka yang sadar, mereka-mereka yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga agama ini ila qiyamis saah. Ya. Sebagaimana pada hadis tadi, dengan mereka-mereka yang tetap kokoh di atas sunnah, di atas salafiyah. Ya. Jangan pernah gentar di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal di dalam Al-Qur'an menyatakan walaula min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak semua di antara mereka yang berangkat menuju ke medan perang, jikalau ada dari mereka yang mempelajari ilmu agama ini, ya, untuk memperingatkan kaumnya ketika dia kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya, kembali ke daerahnya. Ya. Sehingga kaumnya itu sadar dan ingat. Dengan apa? Dengan hujjah. Qala Allah dan qala Rasul. Jelaskan. Ini adalah al-haq. Ini adalah hakikat daripada da'wah as-salafiyah. Di zaman sekarang, subhanallah. Ya. A'da as-salafiyah amat sangat banyak. Ya. Mereka menyatakan salafiyin al-wahhabiyin. Mereka menyatakan salafiyin. Salafiyin ini orang-orang yang mengikuti salaf. Sebagaimana mereka menyatakan kami syafi'i. Saya adalah berada di atas madhab syafi'i. Saya berada di atas madhab hambali. Wahakadha. As-salafi adalah penisbatan kepada generasi terbaik daripada umat ini. Ya. Yaitu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena sahabat adalah ra'as as-salafiyin. Mereka adalah kepalanya. Kepalanya salafiyin. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Lantas mengikuti siapa salafiyin? Apakah mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab? La. As-salafiyin mengikuti sahabah ridwanullah alaihim ajma'i. Ya, inilah sebagaimana Allah firmankan, walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan, yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amr bukan sekedar pengakuan, karena sebagian mereka menisbatkan diri kepada salaf, namun hakikatnya mereka membatasi as-salaf ini adalah siapa? Mereka-mereka yang berada di atas aqidah al-asyairah, mereka-mereka yang berada di atas da'wah at-tasawuf. Ya, inilah as-salafiyah. Ya, ketika kita katakan salafiyah adalah sahabah, ya, dari mana Anda menyatakan as-sahabah? Sahabah tidak akan lewat kecuali lewat mereka, ya, abadan. Ya, walhamdulillah para a'immatul hadis mereka menjaga ilmu ini sampai kepada kita di hari ini, walillahil hamd. Para sahabah, orang-orang yang meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalam. Para sahabah adalah generasi yang meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasy-Nya. Para sahabah adalah generasi yang meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu punya tangan. Para sahabah, mereka meyakini bahwasannya semua nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah hak adanya. Ya, kita tetapkan, mereka menetapkan sebagaimana datangnya dari Allah azza wa jal, min ghairi takyifin wala ta'tilin, dengan tidak membagaimanakan, dengan tidak menafikan, ya, menafikan sifat-sifat tersebut, ya, wala tashbih, dan tidak apa, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak diserupakan dengan sesuatu apapun dan Allah maha segala-galanya. Sifat Allah maha segala-galanya. Ya. Fa'ala kulli hal. Itu semua hanya bisa dibendung dengan apa? Dengan ilmu. Maka usi nafsi wa iyyakum ayyuhat talabah, kami mewasiatkan kepada diri kami dan antum, wahai para talabah, wahai para penuntut ilmu, jangan pernah kita gentar di dalam menuntut ilmu. Maju terus. Jangan pernah kita katakan sulit ustaz. Jangan. Ya. Karena mereka-mereka yang antum saksikan sekarang, ya, mereka faham dan tahu. Yang mereka diketahui sebagai para a'immah, para ulama, dulunya juga seperti kita. Ya. Yang tadinya dia membaca tidak faham. Belajar nahwu tidak ngerti, belajar sorof tidak ngerti, atau mungkin belajar usul fikih tidak faham. Mereka dulunya juga seperti kita, ya. Namun dengan ketekunan, dengan kesabaran, ya, dengan penuh berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, dengan segenap doa kita, kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Maka biiznillah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Kemudian di dalam hadis ini, atau asar ini, terdapat semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam menuntut ilmu. Ya, jika tadi pentingnya menuntut ilmu, yang kedua semangatnya para sahabat. Fahumul qudwah, mereka adalah contoh bagi kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walladzina taba'uuhum biihsan, artinya Allah memerintahkan kita mengikuti para sahabat. ridwanullah alaihim ajma'in dan generasi salaf hadhil ummah. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Baik sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'i tabi'in. Mereka adalah generasi terbaik. Ya. Maka mereka pun kudwah bagi kita. Ya. Contoh bagi kita. Begitu juga di dalam hadis ini, di dalam athar ini terdapat syariat untuk kita mendoakan orang lain dengan barokah. Barakallahu fiik, barakallahu fihi, dan seterusnya. Atau yang semakna dengan itu. Dan ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Ya, dengan senantiasa mendoakan saudara kita. Dan sekaligus dalam rangka membasahkan lisan kita dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan doa-doa. Ya. Apalagi ketika kita mendoakan saudara kita dalam keadaan saudara kita tidak tahu dan tidak mendengar. Ini yang lebih afdal. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan man da'a li akhihi min dhahril ghaib, barang siapa yang mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, illa ammanal malaika, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan diamini oleh malaikat, dan malaikat pun mendoakan yang semisal, seraya menyatakan amin walaka bimithli, amin dan untukmu yang semisal dengan itu. Ya, ini lebih afdal. Wa illa labas, kita katakan barakallahu fiik, barakallahu fi, ya, dan seterusnya. Begitu juga di dalam asar yang mulia ini terdapat yang seharusnya bagi seseorang yang memiliki budak atau yang memiliki pembantu karyawan untuk memperhatikan pakaian yang dipakai oleh budaknya, oleh karyawannya, ya, dan memberikan seluruh yang menjadi hak baginya, ya, baik itu kiswah. Dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menyatakan apa, pakaian termasuk kiswah, kemudian makanan pun juga demikian dalam hadis ini. At'imuhum mimma ta'kulun, berikan makanan kepada mereka sebagaimana yang kalian makan. Begitu juga di dalam hadis ini, sebagaimana pada bab-bab yang telah lalu, kewajiban untuk kita berbuat ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Ya, kepada apa? Kepada makhluk, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Ya, secara umum kepada keseluruhan makhluk ini. Ya, baik itu binatang. Ya, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, ya, yang terbaik, ya, bagi mereka. Baik itu binatang, baik itu manusia yang lebih lemah daripada kita atau yang sekelas dengan kita, yang sama dengan kita. Kita pun diperintahkan untuk berbuat ihsan secara khusus di dalam atsar ini, yaitu kepada pembantu dan budak, ya. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya di dalam memberikan tarbiyah kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin, kepada mereka-mereka yang mempelajari ilmu. Nah, ini bentuk daripada tarbiyah, ya. Sebaik mungkin di dalam memberikan tarbiyah. Kita bisa lihat bagaimana Abu Yasar radhiyallahu an, Ka'ab bin Amr, ketika memberikan pengajaran kepada Ubadah ibnul Walid, ya, di apa, diusap kepalanya dan menyatakan, menyampaikan ilmu yang beliau dengar langsung dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian juga di dalam hadis ini ya, terdapat bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk memaksakan dirinya terhadap sesuatu yang tidak dia mampu untuk itu. Dari mana diambil faedah ini? Ketika Abul Yasar ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Ubadah ibnul Walid, ya, kenapa kok tidak memakai ini ditukarkan dan lain sebagainya? Tidaklah menunjukkan yang demikian ini kecuali mungkin tidak mampu untuk menukarnya. Mengapa ya? Mungkin ada saja. Bisa saja mungkin tidak pas. Ya. Oleh karenanya beliau menyatakan, basaru ainayya hatain, mataku melihat. Ya, kata beliau, telingaku pun juga mendengar. Ya. Kemudian beliau mengisyaratkan apa yang disabdakan Nabi SAW, saya tahu. Nabi SAW menyatakan demikian dan demikian. Namun keadaan itu mungkin beliau tidak mampu, tidak bisa. Memang mampunya seperti ini. Ya, ya harus sama ini sudah. Ini harus sama. Ya, harus sama. Maka beliau melihat sama. Maka Burda dan Ma'afiri budaknya juga demikian. Harus seperti ini. Ya, mampunya begini, sama. Tidak diberikan yang lebih. Ketika kita make, ya, ya sudah itu sudah. Ya, fa'ala kulli hal. Dia, ini syarat ya. Bahasanya apa yang kita bisa ya seperti ini. Tidak mampu lebih daripada itu. Maka isyarat di sini terdapat apa? Larangan daripada taklif. Ya, memberatkan diri kita dengan sesuatu yang lebih. Ya. Fa'ala kulli hal, intinya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin berdalil dengan asar ini bahwasanya wajib bagi kita untuk memberikan yang sebisa mungkin sama dengan yang kita pakai bagi pembantu kita, bagi budak kita, ya. Tidak harus sama persis, ya. Tidak harus sama persis. Yang penting tidak menunjukkan ini budak rendahan diberikan pakaian compang camping. Intinya begitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan keumuman firman Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang dengan mereka-mereka yang berbuat ihsan. Ini perintah dari Allah untuk memberikan yang terbaik. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berikan yang terbaik. Berbuatlah kalian ihsan yang sesempurna mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat yang terbaik bagimu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan inilah yang terbaik buat kita. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan sesuatu yang kita tidak mampu. Ya. Maka inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam, ya, kepada Bani Adam. Qala haddatsana Sa'id ibn Sulaiman. Qala haddatsana Marwan bin Muawiyah. Qala haddatsana Al-Fadhl ibn Mubashir. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khaira wa yaqulu at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma labasukum wa la tu'adzibu khalqallah azza wa jal. Begitu juga dalam hadis ini dari Sa'id ibn Sulaiman, Imam Bukhari menyatakan telah berkata kepada kami Sa'id bin Sulaiman Qala haddatsana Marwan, berkata kepada kami Marwan, berkata telah berkata kepada kami Al-Fadl bin Mubashir. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah, aku telah mendengar Jabir bin Abdullah menyatakan Nabi SAW dahulu menyatakan yusi bil mamlukin. Rasulullah pada saat itu mewasiatkan dengan budak-budaknya. Wasiat dengan baik terhadap mereka. Dan ini maklum ya, masyhur bahwasanya akhir hayat Rasulullah SAW, Rasulullah mewasiatkan dengan budak. Ya. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Salat, salat wahai Bani Adam, dan budak-budak kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan berikan makan kepada mereka dengan apa yang kalian makan, dan berikan pakaian dengan apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian menyiksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini pun juga terdapat fawaid sebagaimana pada hadis yang telah lalu, namun di sini terdapat faedah yang lebih daripada hadis yang lalu, yaitu larangan untuk kita menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keumumannya, apapun itu jenisnya. Ya. Baik, insyaallah azan dulu. Setelah azan disetorkan hadis yang sudah dihafal. Naam, tafadhalu. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Baik, yang hafal hadisnya angkat tangan. Satu, Adnan. Dua. Taib, Danis. Empat, masya Allah. Ini apa namanya, luar biasa ini, banyak sekali. Berapa hadis kemarin? Tiga. Taib, bismillah, ya Allah, Adnan. Riri, tawakkal ala Allah. حدثنا أبو ربيع لا تؤدن Muhammad ibn Bilal. An Qatada. حدثنا الأخ بارك الله فيك تفضل. Siapa namanya ini? Miksam ya, siapa? Danis. Hah? Jibril. Fadhal. Yes, sir. Barakallahu fiik. Siapa lagi tadi? Baik. Arman, kemudian baik, hat Arman, bismillah. Labas. Tolong. حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عبد الله بن رجاء قال حدثنا عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا ظلما كف منه يوم القيامة. جزاك الله خير. تفضل. يلا تفضل. لا تؤدن الحقوق إلى نعم Barakallahu fiik. Apa lagi tadi? Baik, bismillah. Barakallahu fiik. Tafadhal Hisham. Terakhir. أبو العوام أبو العوام عن قتادة أن أبي نبي شكيك أن أبي رضي الله عنه قال أي نبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا من اقتص منه يوم القيامة. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.